biarlah cerita di telan malam hilang terbawa angin. Sayang, lihat di sini masih ada cinta di hati. Semua yang ku rasa hancur hatiku, mungkin sudah suratan. Bila ku tatap wajahmu yang begitu lugu, seakan ku tak percaya. Sampai hati kau